Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-marad atau al-marid, penyakit atau orang yang sedang sakit. Bagaimana adab seorang mukmin ketika dia tertimpa sakit, atau bagaimana adab seorang muslim menghadapi atau dia berperilaku kepada saudaranya yang sedang sakit. Dan kita masih dalam bab yang pertama, itu tentang kafaratul marid, bahwasanya al-marid, orang yang ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu penyakit, diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu penyakit, maka penyakit tersebut menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa baginya. Dan sungguh ini merupakan salah satu bentuk dari karunia dan anugerah serta keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga al-marad, penyakit tersebut, tidaklah sesuatu yang sia-sia, akan tapi memiliki faedah yang besar. Namun bahwasanya itu merupakan kafarah, penghapus dosa dari seorang mukmin ketika dia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang kemarin telah kita baca. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Mankhali rahimahullahu ta'ala, yufidu hadzal haditsu ala anna ma yaqumu bihil insan min ada'il fara'id wal wajibat wal mustahabbat wa ma yadharu minal muharramat wa ma yusabu bihi min kaba'iril masa'ib wa shigariha illa ajarahu Allahu ala dzalik inda husnin niyyati wal ihtisab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala memberikan faedah bahwasanya apa yang dikerjakan oleh seseorang dari menunaikan suatu yang fardu, yang wajib, atau perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, atau seseorang tersebut meninggalkan dari perkara-perkara yang haram, wa ma yusabu bih, dan apa yang menimpa seseorang dari musibah-musibah yang besar atau bahkan musibah-musibah yang kecil, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahala atas itu semua. Naam, ketika kita melakukan kewajiban, melakukan perbuatan ibadah-ibadah yang sunnah, itu butuh tenaga, upaya, butuh di sana adanya rasa lelah, terkadang rasa letih. Juga demikian ketika meninggalkan keharaman, mendapatkan musibah, baik yang menimpa anggota tubuhnya, menimpa hatinya. Naam, maka itu semua akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dengan syarat, inda husnin niyati wal ihtisab, ketika ada di dalam hatinya, naam husnun niyah, niat yang baik, dan yang kedua al-ihtisab, dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala in illa annal muslima qad yufqidun niyata wal ihtisab, hanya saja seseorang atau seorang muslim itu terkadang, atau bahkan apa seringnya, terlebih orang yang belum mengenal ilmu, dia kehilangan niat yang bagus tadi dan rasa ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Jadi terkadang dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah, atau ketika meninggalkan perkara yang haram hanya sekedar kebiasaan atau mengikuti lingkungan yang ada di sekitarnya atau keturunan dari orang tuanya. Tidak ada di dalam hatinya niatan yang baik atau naam ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan atau terkadang keadaan muslim demikian. Ketika dia tertimpa musibah, tidak ada di dalam dirinya ihtisabul ajr mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang sedang dia rasakan atau yang sedang dia dapatkan. Wa yatarattabu ala dzalika dzahabu tsawab. Maka tentu mengakibatkan hilangnya niat tersebut adalah hilangnya pahala. Dia sudah mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, atau dia sudah bersusah payah untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang sangat banyak. Namun sangat disayangkan karena tadi tidak adanya niat sehingga pahalanya juga hilang, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian menasihatkan, wa min huna wajaba an natadzakkara daiman ihtisabal ajri wasawab fi kulli ma na'ti wa nadar wa kulli ma naf'al wa na'mal wa kullu ma naqul nahtasibu fihi al ajra indallahi azza wa jal. Maka dari sini wajib, naam, hukumnya wajib untuk kita selalu mengingat-ingat, naam, daiman, selalu, selamanya, ihtisabal ajr wa thawab, untuk mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang kita datangi atau kita tinggalkan, atau semua sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan, atau perkara-perkara yang sedang kita ucapkan. Ketika itu adalah kebaikan, nah tasibu fihil ajr, kita mengharap padanya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh adanya apa? Ihdhar niyyah, menghadirkan niat, menghadirkan niat yang bagus, niat yang ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Jangan sampai sia-sia. Kemudian beliau menyebutkan banyak contoh di sini. Di dalam seorang muslim hendaknya menghadirkan niat dan ihtisab tersebut di dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Qala fa anta ayyuhal muslim ta'kul wa tahtasib bi annaka tataqawwa 'ala at-ta'ah fa yakunu laka ajr wa tashrab kadhalik tahmadullaha 'ala dhalik wa tashkuruhu 'ala ni'matihi wa taksibu ajran 'aziman indallah al-hasanah bi asyri amsalih. Maka engkau, wahai seorang muslim, misalnya engkau mau makan, wa tahtasib, maka hendaknya engkau ihtisab, mengharap pahala, dan kau niatkan di dalam makanmu tersebut, agar tubuhmu kuat, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan pagi, siang atau malam, niatkan supaya nanti ibadahnya bisa semangat, talabul ilminya bisa kuat, sehingga engkau mendapatkan pahala. Wa tashrab kadzalik, demikian juga ketika minum, engkau memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut dan mensyukurinya atas kenikmatan-kenikmatan, dan kau akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? Asyarah, menjadi 10 kebaikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay yakulal akala fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha, naam, kepada seorang hamba ketika dia makan suatu makanan, kemudian dia memuji makanan tersebut, kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia minum suatu minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Qala wa hakadza ma tanfiquhu ala ahli baitik al-qalil wal katsir tahtasibu fihi al-ajr. Demikian pula perkara yang lebih besar daripada itu, misalnya ketika engkau memberi nafkah, mencari ma'isyah untuk keluargamu, baik itu nafkah yang sedikit atau nafkah yang banyak, nam engkau mengharap padanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ajr hatta ma taj'aluhu fi himratik, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahalanya, hatta ma taj'alu, meskipun sampai pun apa yang engkau nafkahkan, apa yang engkau berikan di dalam mulut istrimu, yakni ma tunfiquhu ala zaujatik wahya nafaqatun wajibah, yaitu apa yang engkau nafkahkan, apa yang engkau berikan kepada keluargamu, kepada istrimu berupa nafkah yang wajib, lakin tahtasibu fihal ajr yaktubullahu azza wa jalla ka fiha hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untukmu kebaikan-kebaikan yang banyak. Qala wa hakadha walakin alaina bihusnin niyyati wal ihtisab, niyatun amah wa niyatun khashah, niyatun muqaranah lil fi'li wal amal. Demikianlah. Naam, akan tapi yang wajib bagi kita tadi, naam, adanya di dalam hati niat yang baik. Kemudian yang kedua ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada dua niat. Niat yang pertama niyatun amah, niat secara umum. Kemudian yang kedua niyatun khashah, niat yang khusus. Yang mana niat yang khusus ini adalah niyatun muqaranatun lil fi'li wal amal, niat yang dibarengkan ketika dia akan melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan, awil isabah bil adza, atau ketika dia sedang tertimpa dengan musibah atau penyakit. Nah, dia ditimpa dengan rasa sakit, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas penyakitnya. Dia ditimpa dengan kesedihan, kegundah gulanaan, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Demikian pula dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa niyyatun 'ammah yanwihal insan annahu yahtasibul ajra indallahi fi kulli syai'in yuqaddimu. Adapun niat yang umum itu diniatkan oleh seseorang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang sedang dia kerjakan. Wa qad sabata 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu yatarattab 'alaihil ajr fa hadhihi rahmatun nakhafu an nudayyi'aha bi faqdin niyyah. Dan sungguh telah sabit, ayat telah tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan mendapatkan baginya pahala, dan ini merupakan bentuk rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tentunya khawatir, takut, nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan pahala tersebut, menyia-nyiakan ganjaran yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang telah dijanjikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam hanya dengan bifaqdin niyyah, karena hilangnya niat di dalam hati, naam, karena dia tidak menghadirkan niat ketika melakukannya, naam, sehingga harus betul-betul diperhatikan di dalam setiap perbuatan, setiap ucapan dari seorang mukmin yang baik, naam, itu semua hendaknya dihadirkan niat ketika melakukan itu semua supaya tidak sia-sia, supaya dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa idza kana al-amru kadzalik fala budda an nanwiya niyatal 'ammah fi kulli syai' wa nahtasibu fihi al-ajr. Maka apabila perkaranya demikian, maka hendaknya atau harus kita meniatkan niat yang umum pada segala sesuatu. Kita mengharap padanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa nanwin niyatal muqaranata lil fi'il likai yaktubullahu azza wa jalla lanal ajr. Dan kita niatkan pula ketika na'am akan melakukan atau berbarengan dengan perbuatan yang akan kita kerjakan, supaya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita semua di dalam catatan-catatan amalan kebaikan kita, di situ pahala dan ganjaran yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan kembali contohnya, nah, supaya kita lebih memahaminya. Qala faida usibta bi syaukatin masalan wa alamatka fi rijlik aw yadika aw jasadik wa tasabta indallahi fihal ajr kataballahu laka fihal ajr fama kana fawqa dzalika fal ajru a'zam. Maka apabila misalnya engkau terkena apa? Syaukah, terkena duri atau terkena paku contohnya, wa alamatka, dan itu menyakitkan dirimu, bisa di kakimu atau di mana? Tanganmu atau di tubuhmu. Dan ketika engkau tertimpa dengan duri tersebut, engkau mengharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala untukmu. Wa makana fauqa dzalik, dan tentunya musibah yang lebih besar dari hanya sekedar tertusuk duri, itu tentu pahalanya al-ajru a'zam, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar sesuai dengan enam ujian dan cobaan yang sedang didapatkan oleh seorang mukmin. Qala wa idza kunta tamshi wa atharta ala hajarin ala tariq aw syaukatin fazaltaha kasabta ajran bi husnin niyyah. Demikian pula ketika misalnya engkau berjalan dan kau tersandung batu. Di tengah jalan ada batu, engkau tersandung. Naam aw syaukah, atau ada duri yang mengenai sendalmu. Fazaltaha, kemudian engkau singkirkan gangguan tadi. Naam, misalnya ada batu dipinggirkan, ada duri dibuang, atau ada lubang yang membahayakan seseorang, ditimbun lubang tersebut. Naam, diratakan jalannya. Kasabta ajran bihusnin niyyah, maka tentu engkau akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat baikmu. Apa niatannya? Supaya manusia bisa berjalan dengan nyaman, supaya manusia tidak tersakiti dengan duri dan batu tadi. Ini niat yang baik, ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala au arsyadta insanan au nasahtahu au amarta au nahaita tahtasibu fihil ajra 'ala Allah yaktubullahu azza wa jalla laka thawaba dzalik. Atau engkau memberikan arahan, memberikan nam irsyad, memberikan ilmu nam kepada seseorang, atau memberikan nasihat kepada saudaramu, engkau memerintahkan kepadanya kepada kebaikan, engkau larang dia dari kejelekan, engkau sampaikan kepadanya taujihat, arahan-arahan dan nasihat yang sehat yang berharga, dan di dalam nasihatmu tersebut engkau mengharap padanya adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sombong, bukan karena merasa ingin disebut sebagai orang yang alim atau pamer atau yang misalnya. Engkau betul-betul ikhlas dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu akan ditulis bagimu adalah pahala kebaikan. Ini pentingnya tentang nam menghadirkan niat di dalam setiap perbuatan, baik melakukan atau meninggalkan. Kemudian yang kedua yang beliau bahas di sini, wa qadiyatul hammi wal ghammi wal hazan fi hadhihi fiha tafsil. Adapun qadiyah, ketentuan yang berkaitan dengan alham, kemudian al-gham, kemudian al-hazan. Apa kemarin? Ini semua adalah rasa sakit yang dialami oleh seseorang yang berkaitan dengan hatinya. Naam, kegundah gulanaan, alham, al-gham yang berkaitan dengan waktu yang telah lewat. Ada yang membuat hatinya sakit sehingga dia sedih. Atau yang sedang dia dapatkan sekarang ini membuat hatinya gelisah. Atau dia takut pada perkara yang akan datang sehingga membuat hatinya sedih. Maka tiga perkara ini alham wal gham wal hazan, naam yang menyakitkan hati seseorang, maka ini ada rinciannya. Tidak semua kesedihan itu menghapuskan dosa. Naam, kesedihan yang bagaimana? Ada rinciannya, yaitu la yajuzu lil insan an tadhhaba nafsuhu hasarat ala dunya turab likaunihi faqiran aw likaunihi fulanun aghna minhu wa aktsara minhu malan aw jahan. La yajuzu li hadha an yusibahu al-hamma wal gham wal hazan. Tidak boleh seseorang untuk membiarkan dirinya binasa karena kesedihan atas dunia yang hina ini, karena keadaannya itu fakir. Nah, misalnya dia ditimpa dengan kefakiran, dia diuji dengan kemiskinan, tapi dia selalu merasa sedih karena tidak punya harta yang melimpah, tidak punya uang yang banyak, sehingga dia selalu dalam keadaan sedih. Padahal dia masih bisa hidup di dunia ini, mendapatkan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, liqauni fulanan aghna minhu aktsara minhu malan. Sebenarnya dia tidak miskin, dia orang yang berkecukupan, dia orang yang punya. Tapi karena ada fulan di sana, saudaranya yang lebih kaya darinya, ada saudaranya, temannya yang lebih banyak harta darinya, atau pangkat kedudukannya lebih tinggi, sehingga dia merasa sedih. Dia merasa naam alham wal gham wal hazan. Dia hatinya sakit. Bagaimana yang keadaan yang demikian? Kata beliau rahimahullahu taala, la yajuzu li hadza an yusibahul hamma wal ghamma wal hazan. Kalau keadaannya demikian, tidak boleh dia merasa sedih, merasa gelisah, gundah gulana karena hartanya sedikit, karena ada orang yang lebih kaya darinya. Naam, ini tidak diperbolehkan. Bukan kesedihan yang demikian, kesedihan karena harta benda duniawi yang bisa menghapuskan dosa, bukan itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lakin qadiyatul hammi wal hazan fi mawdhi'ihi wa fi mahalli. Akan tapi ketentuan yang berkaitan dengan al-hamma wal hazan, kesedihan yang bisa menghapuskan dosa, itu ada letaknya dan ada pada tempatnya sendiri. Qala qad yahzunul insan idza ra'a insirafan minan nasi an fi'lil khair aw ra'a wuqu'an nasi fi fi'lil syarr yahzan wa yusibuhu hammun wa ghammun. Yang dimaksudkan adalah yaitu terkadang seseorang merasa sedih, merasa naam gundah gulana ketika dia melihat manusia banyak yang berpaling dari berbuat baik, atau dia melihat kebanyakan manusia, terlebih di zaman sekarang, banyak di antara mereka yang terjatuh di dalam kejelekan, terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga dia yahzan, dia sedih. Yusibuhu hammun wa ghammun, dia tertimpa dengan kegundah gulanaan dan kegelisahan. Bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan saudara-saudaranya ke dalam sunnah, menyelamatkan saudara-saudara dan teman-temannya dari kebinasaan di dunia ini. Dia sedih melihat teman-temannya terjatuh di dalam kubang dosa dan kemaksiatan, sehingga dia sedih. Idza qassara an-nasu fi ta'atillah wa irtakabu maharimallah ahammahu dzalik wa ahzana. Ketika dia melihat manusia banyak berbuat taksir, mengurang-urangi di dalam ketaatan kepada Allah, dan banyak di antara manusia menerjang keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat dia sedih, itu yang membuat dia berkeluh kesah. Naam, wal yakun aidan mu'minan bil qadar, tapi di sisi lain dia juga beriman dengan takdir, wa annallaha qaddara jami'a a'malil ibad, dan dia meyakini bahwasanya seluruh amalan hamba itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diperbolehkan. Ini yang menghapuskan dosa seorang mukmin. Dia sedih bukan karena urusan dunia, dia sedih bukan karena urusan harta, tapi karena dia melihat saudaranya belum mengenal sunnah, melihat saudaranya tidak melakukan ketaatan, banyak melakukan kemaksiatan, sehingga itu yang membuat dia sedih. Maka alham wal gham wal hazan yang seperti inilah yang bisa menghapuskan dosa seorang mukmin. Lidza qala Allahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih melihat umatnya banyak yang tersesat, melihat umatnya banyak yang tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat." Maka jangan sampai kesedihanmu terhadap mereka, terhadap umatmu, karena mereka banyak yang menyimpang, jangan sampai kesedihanmu tersebut membunuh dirimu. Demikian juga di dalam ayat lain Allah mengatakan kepada nabinya, فَلَعَنْ لَكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Naam, فَلَعَنْ لَكَ, jangan sampai, بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan terhadap umatnya. Naam, akan tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kesedihan tersebut membunuh beliau, membinasakan beliau, karena itu semua telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu la taqtul nafsaka hamman wa ghamman li'annahum a'radu an da'watik wa lam yastajibu laka ya Muhammad bal 'alaika an ta'tadil wa taqtashid. Lihat, maksudnya Allah taala mengatakan, jangan engkau bunuh jiwamu dengan kesedihan dan kegundah gulanaan, karena sungguhnya mereka berpaling dari dakwahmu dan tidak mau mengijabai, tidak mau menjawab dan memenuhi panggilanmu wahai Muhammad. Bahkan yang wajib atasmu adalah engkau bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Boleh engkau bersedih, boleh engkau mendoakan kebaikan untuk umatmu, boleh engkau mendoakan kebaikan supaya mereka mau menerima dakwahmu. Tapi jangan kau berlarut-larut di dalam kesedihanmu, sehingga kesedihanmu tersebut dapat membahayakan jiwamu. Wa ta'lam annallaha tabaraka wa ta'ala huwal fa'al lima yurid wa huwal ladzi yahkumu ma yasha'u fi khalqih. Dan hendaknya engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan apa yang dikehendaki di dalam makhluk-makhluknya. Fama kana fi jambillahi wa fi ta'atillahi minal hammi wal hazan fahuwa khairun lil insan bi syartil i'tidali fi. Maka kesimpulannya kata beliau rahimahullahu taala di dalam rincian yang berkaitan dengan ham wal gham wal hazan, kesedihan, apabila kesedihan tadi bayang berkaitan dengan masa lalu, yang sekarang atau yang akan datang, apabila itu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Naam, maka ini khairun lil insan, baik bagi seseorang dengan syarat pertengahan padanya. Tidak sampai kesedihan dan kegundah gulanaan tersebut membawa dirinya kepada kebinasaan. Qala wa ma kana minal hammi wal ghammi wal hazan ala dunya turab wa alal munafasati fil amwali wal auladi wal jahi wal manasib wa nahwi dhalik fahuwa wairu mardiyin lillahi azza wa jal. Dan yang kedua, apabila kesedihan tadi, alham wal gham wal hazan, itu kesedihan karena dunia, naam, atau karena perlombaan meraih harta benda, banyak-banyakan anak keturunan, wal jah, dan tinggi-tinggian pangkat dan kedudukan, atau yang semisalnya dari urusan dunia yang hina ini, maka ini tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia bersedih, tidak boleh dia merasa putus asa karena tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan kedudukan, anak dan keturunan, atau yang semisalnya. Kalau dia sampai sedih, maka ini tidak diridhai kesedihannya, dan tentunya tidak akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Bahkan innama yusabbibul uqubata minallahi taala, bahkan itu akan menjadikan sebab dia dihukum atau diikop oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin, misalnya dia tidak ridha dengan ketentuan Allah taala. Dia sedih melihat saudaranya kaya, maka itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taghammadahu Allahu bi rahmatihi fahuwal ghafurur rahim. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala liputi dirinya dengan kasih sayangnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, rincian yang sangat jelas yang berkaitan dengan kafaratul marid, apa yang bisa menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi seorang yang sedang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Nah, adapun hadis yang kedua dari bab ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.